Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وقوله في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في رواية مسلم أو محاه الله. Dalam riwayat hadis Ibn Abbas dikeluarkan oleh Muslim disebutkan dengan lafaz محاه الله, Allah akan menghapuskannya. يعني أن عمل السيئة إما تكتب لعاملها سيئة واحدة أو يمحوها الله بما شاء من الأسباب. Di dalam lafaz ini bermakna, yakni bahwa amalan yang jelek bisa jadi ditulis untuk pelakunya satu kesalahan, atau Allah hapuskan. Ada kemungkinan Allah hapuskan. Bimada, dengan apa? Bima syaa minal asbab, dengan apa yang Allah kehendaki dari sebab-sebab. Misalnya kat taubah, seperti taubat. Wal istighfar, ucapan istighfar. Wa amal al hasanat, atau dia berbuat kebaikan-kebaikan yang menghapusnya. Atbi'is sayyi'at al hasanata tamhuha, ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa qad sabaqa al kalamu ala ma tumhi bihi sayyi'at, dan sudah lewat pembicaraan tentang apa saja yang akan menghapuskan kejelekan-kejelekan. Fi syarhi hadis Abi Dzar, ketika menerangkan hadis Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikuti kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa qawluhu ba'da dzalik, dan ucapannya setelah itu, wala yahlak 'ala Allah illa halik. Tidaklah binasa atas Allah illa halik, kecuali dia akan hancur. Naam. Yani ba'da hadis sayyiat, yani setelah kejelekan-kejelekan ini. Yani ba'da hadzal fadlil azim, ya. Yani setelah fadilahnya yang besar dari Allah dan rahmatnya yang luas, rahmatihil wasi'ah minhu, daripadanya. Bimudha'afatil hasanat, dengan dilipatkannya hasanat. Watajawuz, dan dimakluminya dari sekian banyak sayyiat. Waraghaba 'anil hasanati wa 'arada 'anha, kalau ternyata dia berpaling dari kebaikan dan enggan untuk berbuat baik, maka benar-benar dia memang layak untuk binasa. Yani setelah ada kemudahan tidak dilipatkan, setelah ada rahmat Allah untuk menghapusnya karena hasanat, dan juga setelah fadilah yang besar, yang luas, yang dilipatkan hasanat daripada sayyiat, tetapi orang tersebut tetap raghiba anil hasanat. Raghiba an maknanya benci. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Jadi raghiba memiliki dua makna yang bertentangan, hanya dibedakan dengan an. Raghiba fi maknanya suka, raghiba an maknanya benci. Jadi demikian bahasa Arab, masya Allah. Kalimat raghiba itu bisa bermakna suka, bisa bermakna benci, tergantung kata sambungnya. Kalau kata sambungnya an berarti benci, kalau kata sambungnya fi berarti suka. Faraghiba anil hasanati, dia justru benci tidak suka dengan kebaikan-kebaikan, wa a'radu anha, dan berpaling dari kebaikan-kebaikan. Maka inilah, tidak akan binasa kecuali orang yang memang pantas untuk binasa. Walihada qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wailun liman ghalaba wahdanuhu asharatihi. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مرفوعا هلك من غلب واحده عشرا. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wailun, celaka, neraka wail, liman ghalaba wahdaniyatuhu, liman ghalaba wahdanuhu asharatihi, celaka orang yang satunya mengalahkan puluhan, atau satuannya mengalahkan puluhan. Apa satuannya? Dosa. Karena dinilainya satu, satu, satu, satu. Mengalahkan yang puluhan, bahkan bisa ratusan. Yaitu kebaikan. Dikalikan sepuluh, kalikan sepuluh, kalikan sepuluh. Maka celaka orang yang kebaikannya dikalikan sepuluh, dosanya tetap satu, kok masih menang yang satu? Berarti terlalu banyak dosanya, kan? Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, wailun liman ghalaba wahdanuhu asharatihi, sungguh akan celaka orang yang satu-satunya bisa mengalahkan yang 10. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Kalbi dari Abi Saleh dari Ibn Abbasin secara marfu', halaka man ghalaba wahiduhu asharan, akan binasa orang yang menang satunya daripada sepuluh. Yang satunya justru lebih menang daripada sepuluh. Berarti dosa-dosanya sepuluh kali lipat kebaikannya. Kan begitu. Itu paling sedikit. Paling sedikit. Karena bisa lebih. Karena kebaikan bisa dilipatkan sampai seratus kali lipat. Bisa sampai tujuh ratus kali lipat. Kalau sudah demikian baiknya, demikian rahmatnya Allah, ternyata orang itu masih tetap banyak dosanya. Berarti keterlaluan. Berarti sudah keterlaluan. Wa kharrajal imamu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi. Dari hadis Abdullah ibn Amr. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qullatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhalal jannah. Wahuma yasirun. وَمَنْ يَعْمَلْ بِهِمَا قَلِيلٌ تُسَبِّحُ اللَّهِ فِي جُبْرِ كُلِّ صَلَاةٍ عَشْرًا وَتَحْمَدُهُ عَشْرًا وَتُكَبِّرُهُ عَشْرًا قَالَ فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفْ وَخَمْسُمِئَةٌ فِي الْمِيزَانِ وَإِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ تُسَبِّحُهُ وَتُكَبِّرُهُ وَتَحْمَدُهُ مِئَةٌ فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ فَأَيُّكُمْ يَعْمَلْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِئَةٌ سَيِّئَةٌ. Maka siapa yang melakukannya setiap hari, setiap malam, maka berarti dia mendapatkan 2500 kebaikan. Demikian diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan Nasa'i dan Tirmidhi. Dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallam, kan Nabi bersabda, khullatani la yuhsihima rajulun muslim illa dakhala al-jannah. Dua poin atau dua perkara yang tidaklah keduanya dilakukan oleh seorang muslim kecuali dia akan masuk surga. Wa huma yasir, dan itu mudah. Man ya'mal bihima qalil, tetapi yang melakukannya sedikit, padahal mudah. Pertama, tusabbihullah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, fi duburi kulli salah, di belakang setiap salat, setiap habis salat mengucapkan subhanallah, subhanallah, subhanallah, ashran. Wa tahmaduhu, dan memujinya, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, ashran. Wa tukabbiruhu, dan bertakbir membesarkannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashran. Qala fatilka khamsuna wa mi'ah bil lisan. Berarti di situ ada 150 di lidah dan 1500 di dalam timbangan. Bagaimana ngitungnya? Bisa jadi 1500, bisa jadi 150. Khamsuna wa mi'ah. Yang itu nanti kali 10 yang 1500. Ini yang fatilka khamsuna wa mi'ah. Kok menjadi 150? 10 10 10 30 kan? Karena 5 waktu salat. Barakallahu fiik. Karena 5 waktu salat. Berarti setiap habis salat 10 10 10. 10 tasbih, 10 takbir, 10 tahmid. 30. 30 30 5 kali salat berarti 150. Baru kemudian dilipatkan itu 150 di lidah. Wa alfun wa khamsumi'a fil mizan, dan dia 1500 dalam timbangan. Wa idza akhadta madja'aka, kalau engkau berbaring di pembaringanmu, engkau bertasbih, engkau bertakbir, engkau bertahmid 100 kali. Fatilka mi'ah bil lisan, maka itu 100 di lidah dan 1000 dalam timbangan. Kalau yang 100 berarti 33 kali, 33 kali, 33 kali. Dan memang ada juga riwayat habis salat 33 kali, 33 kali, 33 kali. Dan itu sahih. Fa ayyukum ya'mal fil yaumi wal lailah? Maka siapa yang melakukannya ketika habis salat dan ketika akan tidur setiap hari semalam, berarti dia memiliki 2500 kebaikan. Wa fil musnadi disebutkan hadis yang di sini sahih, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa An-Nasa'i fi Sahih, dan juga Tirmidzi, wa shahahahu Asy-Syaikh, undur sahih Ibnu Majah lil Albani, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah. Wa fil musnadi, dalam musnad dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau di utliqa al-musnad ay musnad Imam Ahmad. Kalau dimutlakkan begitu saja, di musnad berarti musnad Imam Ahmad. Karena walaupun banyak musnad-musnad lain, tetapi yang paling terkenal adalah musnad Imam Ahmad. Cukup dengan kalimat wafil musnad dengan alif lam, dan dalam musnad itu maksudnya musnadnya Imam Ahmad rahimahullah. Dari Abi Darda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala la yada ahadun minkum an ya'mala lillahi alf hasanah hina yusbih yaqulu subhanallah wa bihamdih mi'ah marrah fa innaha alf hasanah fa innahu lan ya'mala in syaa'allah ta'ala mithla dhalika fi yawmihi min ad-dunubi wa yakunu ma 'amila min khairin siwa dhalika wafira. Tidaklah seseorang meninggalkan, tidaklah seseorang di antara kalian meninggalkan amalan untuk Allah Subhanahu wa taala yaitu 1000 hasanah. Kapan itu atau bagaimana? Hina yusbih, ketika pagi hari dia mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah wa bihamdih 100 kali. Fainaha alfu hasanah, maka itu 1000 kebaikan. Fainahu lan ya'mala insya'Allah, maka tidaklah seseorang akan beramal insya'Allah seperti itu banyaknya di hari itu dosa-dosa. Maksudnya orang tadi tidak mungkinlah mengerjakan 1000 dosa sehari, padahal dia sudah mengerjakan 1000 hasanah setiap pagi. Dia mengucapkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, dalam riwayat ada tambahan subhanallahil azim. 100 kali. Dan seseorang lam ya'mal insyaallah mithla dhalika fi yaumihi min ad-dunub. Dan insyaallah seseorang enggak akan beramal sejumlah itu satu hari dosa. Maksudnya dosa-dosa yang kecil, dosa-dosa yang sehari-hari enggak akan sampai 1000. Wa yakunu ma 'amila min khairin, sedangkan amalan khairnya, amalan baiknya selain itu wafira, sangat banyak. sehingga dengan dzikir tadi sudah bisa mengalahkan dosa-dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selesai pembahasan hadis yang kemarin. Tinggal setoran hafal. Hadis berikutnya. Al-hadithu samin wa salasun. Hadis yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innallaha taala qala man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi ولا يزال عبدي يتقرب الى الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لاعيدنه Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah taala qala," sesungguhnya Allah berfirman. Berarti hadis qudsi. "Man 'ada li waliyan," siapa yang memusuhi wali-waliku, faqad adantuhu bil harb, aku akan umumkan perang kepadanya. Siapa yang menyakiti atau memusuhi wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku, bi syai'in, dengan sesuatu, ahabba ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Tidak ada seorang hamba mendekatkan diri kepadaku yang lebih daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Berarti yang paling tinggi dari ibadah adalah yang wajib-wajib. Jangan sampai seseorang mementingkan sunnah mengalahkan yang wajib. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah mendekat kepadaku seorang hamba dengan sesuatu yang lebih aku sukai daripada apa yang aku wajibkan. Wala yazalu 'abdi yataqarrab ilayya bin nawafil, dan hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, dengan yang mustahabbah, dengan nafilah-nafilah, hatta uhibbah, sampai aku cinta kepadanya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi, kalau aku sudah cinta kepadanya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar dengannya. Menjadi matanya yang dia melihat dengannya. Menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Walain sa'alani, kalau dia meminta kepadaku, la'u'tiyanna, niscaya akan aku beri. Walain ista'adhani, kalau dia berlindung kepadaku, la'u'idhannah, maka niscaya aku lindungi dia. Dengan lamut tawqid dan nunut tawqid. Lam sebagai penegasan dan nun tasdidnya sebagai penegasan. La'u'tiyannah dan la'u'idhannah. Sungguh pasti aku beri. Demikian pula kalimat u'id. Ditambah dengan lamut tawqid dan nunut tawqid. Menjadi la'u'idhanna, sungguh-sungguh mesti aku akan lindungi dia. Demikian hadisnya. Wallahu ta'ala alam. Kita masuk kepada syarahnya dari Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala. Hadal hadis tafarrada bi'ikhrajihi al-Bukhari. Hadis ini menyendiri Imam Bukhari dalam meriwayatkannya. Min duni baqiyati ashabil kutub, yakni tidak diriwayatkan oleh sisa ashabul kutub, sisa para ahli kitab, ashabul kutub. maksudnya para penulis-penulis ahlul hadis. Dalam kitab-kitab hadis yang lain tidak ada. Hanya Imam Bukhari saja meriwayatkan tafarrada bihi. Kharajahu an Muhammad ibn Uthman ibn Karamah. Dikeluarkan oleh beliau dari Muhammad ibn Uthman ibn Karamah, dia berkata menyampaikan kepadaku Khalid ibn Mukhallad. Dia berkata menyampaikan kepadaku Sulaiman ibn Bilal. Dia berkata menyampaikan kepadaku Syarik ibn Abdullah ibn Abi Namr. Dari Atha, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fadakar al-haditha bitulihi. Kemudian disebutkan hadisnya selengkapnya. Wazada fi akhirihi. Dan disebutkan tambahan di akhirnya. Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh. Dan tidaklah aku ragu tentang apapun yang aku lakukan. Tidak ada yang seperti keraguanku ketika mencabut nyawa seorang mukmin. Yang yakrahul maut, yang dia tidak suka kematian. Wa ana akrahu musa'atahu, sedangkan aku tidak suka menyakiti dia. Bagaimana? Padahal harus mati. Wa huwa min gharaibis sahih, dan ini berarti dari hadis-hadis gharib di dalam sahih Bukhari. Maksudnya gharib adalah sendiri, asing, tidak ada ulama hadis lain pun yang meriwayatkan. Tafarrada bihi Ibnu Karamah an Khalid. Dia menyendiri Ibnu Karamah dari Khalid. Walaysa huwa fi Musnad Ahmad. Dia tidak ada juga dalam Musnad Imam Ahmad. Ma anna Khalid ibn Mukhallad al-Qutwani takallama fi Ahmad wa ghayruhu. Padahal Khalid ibn Mukhallad ini yang nisbahnya al-Qutwani dibicarakan tentangnya oleh Imam Ahmad dan lainnya. Wa qalu, dan dikatakan lahu manakir, dia memiliki hadis-hadis munkar. Wa ata alladhi fi isnadihi qila, sedangkan ata yang ada dalam musnad tadi dikatakan innahu ibni Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah. Wa qila, tapi dikatakan pula bukan Atha ibn Abi Rabah, tetapi Atha ibn Yasar. Wa innahu waqa'a fi ba'di nusakh as-sahih, dan telah terjadi dalam beberapa naskah yang sahih mansuban kadzalik, dinisbatkan juga kepadanya. Wa qad ruwiya hadzal hadis min wujuhin ukhra, dan diriwayatkan pula hadis ini dari sisi-sisi lain. La takhlu kulluha min maqal, tidak lepas semuanya dari pembicaraan dan kritikan. Farawahu Abdul Wahid ibn Maimun, diriwayatkan pula oleh Abdul Wahid ibn Maimun, Abu Hamzah maula Urwah ibn Zubair, dari Urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW. Qala man adha li waliyan faqad istahalla muharabati, siapa yang menyakiti wali-waliku, maka telah halal baginya perang dariku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah mendekat kepadaku seorang hambaku, tidak seperti penunaian kewajiban. Berarti penunaian kewajiban yang paling tinggi dari apa yang paling Allah cintai. Wa inna 'abdi la yataqarrab ilayya bin nawafil, dan hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunnah-sunnah, yang nafilah-nafilah, yang mustahabbah-mustahabbah, hatta uhibbah, hingga akhirnya aku cinta padanya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku cinta kepadanya, kuntu ainuhu allati yubsiru biha, aku akan menjadi matanya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa fu'adahu alladhi ya'qilu bih, dan aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya. Wa lisanahu alladhi yatakallam bih, dan menjadi lidahnya yang dia berbicara dengannya. In 'adani ajabtuhu, in da'ani ahbab ajabtuhu, kalau dia berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa in sa'alani u'tiyahu, kalau dia meminta kepadaku akan aku beri. وَمَا تَرَدَّدْتُ عَنْ شَيْءٍ أَنَا فَاعِلُهُ, dan gak pernah aku ragu dalam sesuatu apa yang aku lakukan seperti keraguanku ketika matinya seorang mukmin. وَذَلِكَ أَنَّهُ يَكْرَهُ الْمَوْتِ, yang demikian karena secara wajar, secara manusiawi, seorang mukmin dia mesti takut mati. وَأَنَا أَكْرَهُ مُسَاءَتَهُ مُسَاءَتَهُ, sedangkan aku tidak ingin menyakiti dia, tetapi dia harus mati. Ini khonidun a'azakumullah yang Allah katakan di dalam hadis qudsi ini, yang dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dan lainnya, dan dikeluarkan pula oleh Imam Ahmad secara makna. Dzakara Ibnu Adi annahu tafarrada bihi Abdul Wahid, Ibnu Adi berkata bahwa ini menyendiri Abdul Wahid dengan riwayat ini dari Urwah. Wa Abdul Wahid hadza qala fihi al-Bukhari, sedangkan Abdul Wahid ini dikatakan oleh Imam Bukhari munkarul hadis, hadisnya munkar. Walakin kharajahu Tabrani, tetapi diriwayatkan pula oleh Tabrani, dia berkata menyampaikan kepadaku Harun ibni Kamil qala, dia berkata menyampaikan kepadaku Sa'id ibni Abi Maryam, dia berkata menyampaikan kepadaku Ibrahim ibni Suwaid al-Madani qala haddathani, dia berkata menyampaikan kepadaku Abu Hazrah Ya'qub ibni Mujahid akhbarani Urwah, dia berkata menyampaikan kepadaku Urwah dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakarahu, maka disebutkan hadis yang tadi. Wa hadha isnadun jayyid, sanad ini bagus. Wa rijaluhu kulluhum thiqatun mukharraj lahum fis sahih, rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya dengan hafalan yang kuat. Yang dipakai makna mukharraj, dipakai di dalam sanad-sanad kitab sahih, ya, dalam sahih Bukhari, dalam sahih Muslim, dipakai rawi-rawinya semuanya kecuali satu, siwa Syekh Tabrani, kecuali gurunya Tabrani, yang bukan dari rijalus sahih, yang bukan dari rijal sahih, cuma satu. Fainahu la yahdurunil ana ma'rifata halih, maka sungguhnya beliau ini aku tidak tahu kedudukannya dan keadaannya. Wala'alla rawi qala haddathana Abu Hamzah, yani Abdul Wahid ibni Maimun, dan bisa jadi rawi berkata menyampaikan kepadaku Abu Hamzah, maksudnya adalah Abdul Wahid juga, Abdul Wahid ibni Maimun. Fakhila lissami annahu qala Abu Hazrah, tetapi fakhayyala lisami, terdengar oleh pendengarnya, terkhayalkan Abu Hazrah, padahal Abu Hamzah, yaitu Abdul Wahid katanya. Thumma samahu min indahu binaan ala wahmihi, kemudian dinamakan dengan nama Abu Hazrah tadi karena waham, kesalahan pada pendengaran. Wallahu a'lam. Wa kharaja Tabrani wa ghairuhu, dikeluarkan pula oleh Tabrani dan lainnya dari Utsman ibni Abi Atikah, dari Ali ibni Yazid, dari Al-Qasim, dari Abi Umamah, dari Nabi SAW, qala, yaqulullahu azza wa jal, Allah azza wa jal berfirman, man ahana li waliyan, siapa yang menghinakan wali-waliku, faqad barazani bil muharabah, maka dia telah menantangku untuk perang. Demikian pembelaan Allah kepada walinya. Siapa yang menghinakan wali-waliku, berarti dia menantangku untuk berperang. Ibn Adam, innaka lan tudrik ma indi illa bi ida ma iftaratu alaik. Wahai Ibn Adam, wahai anak Adam, sesungguhnya engkau tidak akan mencapai apa yang ada di sisiku kecuali dengan menunaikan apa yang aku wajibkan atasmu. Berarti yang namanya wali harus mengerjakan kewajiban. Kalau ada yang ngaku wali, punya karomah, ternyata tidak mengerjakan kewajiban, maka jelas dia bukan wali, bukan waliullah. Bisa jadi sebaliknya, waliyusyaitan. Bagaimana mungkin wali semedi di gua, tidak salat berjamaah, tidak amar ma'ruf nahi munkar, tidak menegakkan sekian sunnah-sunnah, maka yang demikian jelas bukan waliullah. Qala la, kata Allah, tidak akan mendapatkan apa yang ada di sisiku kecuali dengan menunaikan apa yang aku wajibkan atasnya. Wala yazalu abdi yatahabbab ilayya bin nawafil, dan terus hambaku menjadikan aku cinta dengan mengerjakan yang sunnah-sunnahnya, yang mustahabatnya, hatta uhibbah, hingga aku cinta. Fakunu qalbahu alladhi yaqilu biha, maka aku menjadi hatinya yang dia berfikir dengannya, dan aku menjadi lidahnya yang dia berbicara dengannya, dan aku menjadi basarahu alladhi yubsiru bihi, menjadi matanya yang dia memandang dengannya. Fa idza da'ani ajabtuhu, kalau dia berdoa kepadaku akan aku kabulkan. Wa idza sa'alani a'taituhu, kalau dia minta kepadaku akan aku beri. Wa idza stansarani nasartuhu, kalau dia meminta tolong kepadaku akan aku tolong dia. Wa uhibbu wa ahabbu ibadah abdi ilayya an-nasiha, dan yang paling aku sukai dari ibadah hambaku adalah an-nasiha. Wa Uthman wa Ali bin Yazid dhaifan, dalam sanad yang ketiga ini ada Uthman dan Yazid yang dua-duanya dhaif. Qala Abu Hatim Ar-Razi, berkata Abu Hatim Ar-Razi dalam hadis ini, huwa munkarun jiddan, orang ini munkar sangat. Wa qad rawa min hadisi Ali, dari Nabi SAW bi isnadin dhaif, juga dengan sanad yang dhaif. Kharrajahu Ismaili fi musnad Ali, dikeluarkan oleh Ismaili dalam musnad Ali, dan diriwayatkan dari hadis Ibnu Abbas, juga dengan sanad yang dhaif. Dikeluarkan oleh Tabrani, wa fihi ziyadah fi lafdhih, di dalam lafadznya ada tambahan. Kami riwayatkan sisi lain dari Ibnu Abbas yang juga dhaif. Wa kharrajahu Tabrani dan lainnya dari hadis Al-Hasan Ibnu Yahya Al-Khushani. Dari Sadaqah Ibnu Abdullah Ad-Dimashqi. Dari Hisham Al-Kinani, dari Anas, dari Nabi SAW, an Jibril, dari Jibril. An Rabbihi, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, oh Allah berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah, siapa yang menghinakan wali-waliku berarti dia menantang aku untuk perang. Wa mataraddadtu an syai'in ana fa'iluh, dan tidaklah aku ragu atas sesuatu yang aku kerjakan seperti keraguanku ketika mencabut nyawa hambaku yang mukmin. Ma taraddadtu fi qabdi nafsi abdil mukmin, seperti keraguanku terhadap atau ketika mencabut jiwa hambaku yang mukmin. Yakrahul maut, dia tidak suka kematian dan aku tidak suka menyakiti dia. Wala budda lahu minhu, padahal harus kematian itu. Wa inna min ibadihil mukminin, wa inna min ibadil mu'minin man yuridu baban minal ibadah, dan sesungguhnya di antara hamba-hambaku yang mukmin ada yang menginginkan satu pintu dari pintu ibadah. Fa akuffahu anhu kailan yudkhiluhu ajab, maka aku cukupi dia kailan takarannya, yudkhiluhu ajabun, untuk masuk ke dalamnya al-ajab, fayufsiduhu dalik. Ketika hambaku menginginkan satu bab dari ilmu, aku cukupi dia kailnya, dan kemudian jangan sampai dimasuki oleh al-ajab yang kemudian merusaknya. Hamba yang soleh pengen maksimal. Jelas, siapapun itu, hamba yang soleh pengen sempurna. Tapi Allah tidak kendaki sempurna. Ada kekurangan lagi, ada kekurangan lagi, ada kekurangan lagi. Mengapa? Karena Allah sayang hambanya agar jangan ujub. Sehingga dia terus menundukkan kepalanya, menangis, minta ampun karena merasa tidak pernah bisa sempurna. Dan begitulah yang Allah kehendaki. Wallahu ta'ala a'lam. Wa ma taqarraba ilayya abdi bimisli adai maqtaradtuhu alaih, dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku seperti kalau dia mendekatkan diri dengan yang wajib-wajib. Wala yazalu 'abdi yatanaffal ilayya hatta uhibbah. Dan terus hambaku menambahnya dengan yang nafilah-nafilah hingga aku cinta kepadanya. Wa man ahbabtuhu, dan siapa yang aku cintai dia, kuntulahu sam'an wa basaran wa yadan wa mu'ayyidan. Maka niscaya aku menjadi telinganya, menjadi pandangannya, menjadi tangannya, menjadi pendukungnya. Da'ani fa'ajabtuhu, dia berdoa kepadaku, aku kabulkan. Wa sa'alani fa'ataituhu, dia meminta kepadaku, akan aku beri. Wa nasahali fa'nasahtu lahu, dia memberikan yang terbaik untukku, maka aku berikan kepadanya yang terbaik. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa al-ghina, dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak saleh atau tidak sempurna imannya kecuali dengan ghina, dengan kekayaan. Walau afqartuhu afsadahu dhalik, kalau aku jadikan dia miskin justru akan rusak atasnya. Wa inna 'abdi man la yaslu imanuhu illa al-faqr, dan di antara hamba-hambaku ada yang tidak sempurna imannya kecuali dengan kemiskinan. Wa in basattu lahu, kalau aku bukakan harta dunia, la afsadahu, akan rusak dia. Jadi ada seorang yang ketika diberi apa kekayaan, dia masya Allah imannya bagus, tinggi, mulia, banyak sedekah, banyak dermawan. Orang ini Allah tahu kalau dimiskinkan dia akan rusak imannya. Ada satu lagi yang sebaliknya. Ketika miskin dia sangat taatnya pada Allah, sangat wakalnya beribadah, sangat-sangat tinggi imannya. Yang kalau Allah beri kekayaan, dia akan lupa diri. Maka terimalah apa yang Allah berikan kepada kita. Kekayaan atau kemiskinan. Atau kesedengan. Ya, alal mawjud lah ya. Seadanya. Barakallahu fikum. Apa yang diberi, syukuri. Karena Allah tahu, orang ini kalau jadikan kaya malah jadi rusak. Orang yang itu kalau jadikan miskin malah jadi rusak. Kembali kepada kitab. Wa inna min ibadi man la yasluh imanuhu illa sahah. Dan juga di antara hamba-hambaku ada yang tidak akan sempurna imannya kecuali kalau sehat. Walau asqamtuhu, kalau aku jadikan dia sakit, la afsadahu dhalik, akan rusak imannya. Wa inna min ibadihi, dan di antara hamba-hambaku ada yang la yasluh imanuhu illa saqam. Ada orang yang justru ketika sakit dia bagus imannya, dan Allah tahu kalau dia dijadikan sehat, maka la afsadahu dhalik, akan rusak. Maka orang itu dalam keadaan jalan tertatih-tatih ke masjid, duduk di saf terdepan, dalam keadaan khusyuk sholatnya, menangis dan segala macamnya, bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala karena sayang kepadanya, Allah jadikan dia sakit supaya dia saleh, supaya imannya naik sempurna. Bisa jadi Allah tahu kalau dia dijadikan sehat malah rusak imannya. Inni udbiru ibadi bi'ilmi bima fi qulubihim. Dan aku, kata Allah dalam hadis ini, hadis Qudsi, aku palingkan hamba-hambaku dari ilmuku. Bima fi qulubihim, tentang apa yang ada di hati mereka. Yani Allah subhanahu wa ta'ala sembunyikan pada dirinya dan orang tadi tidak tahu. Inni alimun khabir, dan sungguhnya aku alimun khabir. Qala wal khushani wa sadaqah dhaifan. Di dalam sanad hadis ini ada dua orang, al khushani dengan sadaqah, dua-duanya dhaifan. Wa hisham la yu'raf. Wa su'ila ibn Ma'in an hisham hadha man huwa. Dipertanyakan kepada Ibnu Ma'in tentang Hisham ini, siapa dia? Qala la ahad, yani annahu la yu'tabar bihi, yani orang ini tidak dianggap. Wa qad kharraja al-Bazzar, dan dikeluarkan oleh al-Bazzar beberapa hadis ini dari jalan sadaqah dari Abdul Karim Al-Jazri dari Anas. Wa kharaja At-Tabrani min hadis Al-Auza'i an Abdah ibn Abi Lubabah haddatsani Zir ibn Hubaysh sami'tu Hudzaifah yaqul qala Rasulullah sallam innallaha ta'ala auha ilayya. Nabi bersabda bahwa Allah mewahyukan kepadaku, ya akhal mursalin, wahai saudara para nabi, ya akhal mundirin, wahai saudara para pemberi peringatan, andir qaumaka an la yadkhulu baitan min buyuti, agar mereka jangan, peringatkan kaummu agar mereka jangan memasuki rumah dari rumah-rumahku, wala ahad indahum madlamah, dan tidaklah seorang pun yang memiliki madlamah, fa inni al'anuhu, sesungguhnya aku melaknatnya, madama qa'iman baina yadayi yusalli, selama dia berdiri di hadapanku salat. Hatta yaruddu tilka adh-dhalamah, hingga dia kembalikan madlamahnya ila ahliha. Fa akun sam'ahu alladhi yasma' bihi wa akunu basarahu alladhi yubsiru bihi wa yakun min awliya'i wa asfiya'i wa yakunu jari ma'an nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i fil jannah. Wa hadha isnadun jayyid wa huwa gharibun jiddan. Disebutkan pada lafaz yang terakhir ini bahwa Allah mengatakan kepada nabinya, wahai saudara para rasul, wahai saudara para mundirin, peringatkan kaummu agar jangan masuk ke masjidku, dari masjid-masjidku, dalam keadaan dia memiliki madlamah. Madlamah itu kedoliman pada orang lain yang belum ditebus. Kedoliman harta belum dibayar. Kedoliman menyakiti belum minta maaf. Kedoliman dalam bentuk menjatuhkan kehormatan belum. Istihlal, minta halal dari orangnya. Berarti dia punya madlamah. Jangan sekali-kali dia ke masjid salat kecuali dia akan dilaknat oleh Allah sampai selesai salatnya. Sampai kembali dia mengembalikan madlamahnya kepada orang yang terzalimi. Fa inni al'anuhu madama qa'iman baina yadayya. Aku melaknatnya selama dia berada di hadapanku dalam keadaan zalim. Hatta yarudda tilka adh-dhalamah ila ahliha, hingga dia mengembalikan madlamahnya kepada orang-orangnya. Maka kalau dia sudah mengembalikan madlamahnya kepada orang-orangnya yang berhak, maka aku akan menjadi pendengarannya, penglihatannya, aku menjadi matanya, dan dia menjadi wali-waliku dan orang-orang pilihanku. Wa yakunu jari ma'an nabiyyin, dan akan menjadi tetanggaku bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada di dalam jannah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadis ini isnaduhu jayyid wa huwa gharibun jiddan.